Ezekiel. Assalamualaikum, apa khabar? Kamu ane hip hop nang rosonan. Gata hana perlele tak harta yang penting benar gaya. Ane gampung, ane ampun sama saja. Dari kuka raja, kamu berontak. Ngen jenis musik yang baru dari gelinyungu otak. Hanjit lady tulak, sebab kamu gak lahir lagi nyo. Kedunan teguh umat pejuang lagi Hasan ditiro. Hantom lon akan flow ikatan. Hubungan ngerakan, HNS nyo sampai menggeratan. Kamu penuh harapan, gerakan lagi sedati. Jika engkau tidak mengerti kami anak Aceh tempat sampai lahir. Tempatku tutup mata, this is Aceh. Negeri ini berbeda, terdapat dalam daging, terkandung dalam darah. Tenyo tajak serempak, Sabo haluas, Sabo arah. Aceh, lalu nak puah anak terpisah le. Dari kota Sabo ada teru bine. Di Aceh tetap aman, Sabo mati. Ada nangro, bena yang reni. Lang Sabo sini katipok nangro tak perekat. Papihan Sabo ada tetap jaron yang tak moman. Bukan gerakan rasisme, ini langkah untuk maju. No matter what they say, Aceh akan tetap satu. Sara, besi Sara, bercara pora. Hari belang kejarannya belum salah ku banda. Ika cocok nang oya, bejen ku ina ama. Hari tuyuk ku tawa, enti gak mepeta sana. Si jero he ku osa, enti kam kaya salah. Satu untuk Aceh, salam dari Sumatera. Silakan menoleh. Amatnya darah, Piska, Jelur, Kamani Blu, Siko, Baby, Hinsoy. Boy, Eki Flow, we got the shit. Aceh say, hello, we want and hip hop. No mero, uro. Rima mejaro-jaro, berdoa dengan ado. Boja tak bangun nangro, berjihad tanpa senjata. Berjuang diplomatik, empat bar cukup sudah. Ku harap terjadi polemik. Nyo banda Aceh, tanah seramo megah. Tanah kagema megah, tanah lo islamia. Recong rapai telah berikan bukti. This is hip hop Aceh, ku bela sampai mati. Hey, yippie, yippie, yo, everybody let's go. Breaking up ini anthem dari anak nangro. Beta peturut ego, yang salah tak peruno. Yang penting cuma sabuk persedaraan be hanco. Sama langkah maju menggapai cinta. Aceh tercinta berjuta kisah tentang menjadi.